Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billahi amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang telah memberikan kita kenikmatan yang banyak sehingga pada sore hari kita dapat berjumpa kembali dalam rangka melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Mukhtasar fil Aqidah karya Syekh Khalid Al-Musyaiqi hafizahullah yang kita terjemahkan dengan Belajar Aqidah dari Dasar. Dan alhamdulillah pada kesempatan yang lalu kita telah selesai membahas tentang al-wala wal-bara, tentang loyalitas dan permusuhan dalam Islam. Kemudian pada bab yang selanjutnya kita akan membahas pembahasan baru al-matlab tsani at-takfir. Pembahasan yang kedua dari bab ini adalah pembahasan tentang at-takfir, yaitu vonis kafir, ya, mengkafirkan orang lain, mengkafirkan seseorang. Ini adalah pembahasan yang sangat penting di saat banyak orang yang bermudah-mudahan dalam mengkafirkan seseorang. Kadangkala tidak menyebut kafir tapi menyebut misalnya munafik. Dengan maksud munafik yang munafik i'tiqadi. Ya. Atau dengan sebutan lain misalnya zindiq. Itu juga sebutan untuk mengkafirkan. Ya. Karena sebutan mengkafirkan itu tidak harus selalu mengatakan ente kafir. Tapi bisa juga dengan mengatakan hal-hal lain yang maknanya semisal. Ente murtad atau anda zindik ya, atau yang lainnya. Ya. Sehingga vonis takfir ini menjadi sesuatu yang perlu kita bahas supaya kita tahu dan supaya kita berhati-hati. Ya. Tujuan dari kita belajar ini bukan untuk kemudian setelah ini kita bisa memvonis seorang kafir, ini kafir, ini kafir, tidak. Ya, justru kita agar semakin berhati-hati karena ini masalah yang besar. Ya. Dan memang takfir ini bagian dari syariat. Ya, kalau seorang misalnya melakukan perbuatan kafir, ya, kan dia bisa jadi kafir. Kalau dia kafir kan hukum-hukum yang berlaku di dunia kan berbeda. Kita apakah boleh kita sholat di belakang dia? Apakah ketika dia nanti mati dia disolatkan atau tidak? Dimandikan atau tidak, dikuburkan di pekuburan mana. Ya, sehingga sebenarnya memvonis kafir itu sesuatu yang memang diperlukan dalam agama. Ya, memang perlu. Kalau enggak, kalau misalnya enggak tahu seorang kafir atau enggak, ya repot. Ya. Semua diperlukan muslim. Ini juga tidak benar ya, maka kita perlu belajar tentang kaidah-kaidah dalam mengkafirkan. Namun sebelum kita masuk kepada masalah pengkafiran, di sini dijelaskan oleh beliau tentang konsep keimanan. Kenapa? Karena iman itu adalah lawan dari kekafiran. Ya, iman dan kafir itu adalah antonim. Sehingga bisa dikatakan iman itu sebuah lingkup, ya, sebuah daerah, gitu ya, sebuah luasan. Kufur itu semua yang di luar keimanan. Artinya seorang dikatakan kufur berarti dia keluar dari daerah keimanan ini. Nah, sehingga membahas tentang cakupan iman itu yang mana sih? Maka ini merupakan bagian yang penting dalam pembahasan takfir. Ya. Tapi kita bahas tentang konsep iman menurut ahli sunnah wal jamaah. Ya. Al-imanu inda ahli sunnati wal jamaati qawlun bil lisani wa amalun bil arkani wa i'tiqadin wa'tiqadun bil janan. Iman menurut ahli sunnah wal jamaah terdiri dari perkataan dengan lisan, yaitu kalimat la ilaha illallah, ya, wa'amalun bil arkan, dan amal anggota badan, sholat, haji, ya, kemudian puasa, sedekah, ya, itu amal-amal anggota badan, ya, wa'tiqadun bil janani, dan keyakinan dalam hati. Kalau itu enggak lengkap, ya, maka tidak disebut sebagai iman yang sempurna. Atau bahkan tidak disebut sebagai iman. Ya. Kalau seorang misalnya cuma mengucapkan syahadat saja. Ya. Tapi hatinya tidak beriman. Hatinya tidak mengakui. Maka dia tidak disebut iman. Kalau seorang misalnya hatinya mengakui, tapi nggak mau mengucapkan syahadat, sama, dia juga tidak beriman. Jadi harus lengkap. Hatinya mengakui, mengucapkan dengan dua kalimat syahadat, dan kemudian menjalankan konsekuensi dari syahadat, yaitu amal-amal tadi, sholat. Nah, itu baru namanya iman. Ya, itu cakupan iman menurut ahli sunnah wal jamaah. Yazidu bi ta'ati ar-Rahman wa yanqusu bi ma'siyatihi wa ta'ati syaitan. Ya. Dan iman itu menurut ahli sunnah itu bisa bertambah. Semakin taat, semakin yakin, semakin kuat imannya, ya, dia nambah imannya. Ya. Akan berbeda tingkatannya setiap orang. Ya. Tergantung dengan ketaatannya kepada Allah. Wa yanqusu bi ma'siyatihi, dan semakin banyak orang bermaksiat, maka semakin kecil imannya, semakin berkurang imannya, semakin dia taat kepada setan juga semakin mengecil imannya. Ini keyakinan ahli sunnah. Maka ahli sunnah mengatakan iman itu setiap orang berbeda-beda, bertingkat-tingkat. Ya, iman saya dengan imannya fulan, dengan imannya ini, dengan imannya para sahabat tentu berbeda jauh. Ya, iman saya dengan imannya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya, tapi tadi apa namanya? Semuanya tetap mencakup perkataan, perbuatan, dan amalan hati. Amal imanu indal wa'idiyah minal khawarij al-haruriyah wal-mu'tazilah fahuwa qawlun wa'amalun wa'atiqadun ya, la yazidu wa la yangkus. Adapun menurut kelompok wa'idiyah, wa'idiyah ini kelompok yang terlalu membesar-besarkan ancaman. Jadi yang dia perhatikan itu ancaman Allah saja. Dia enggak pernah memperhatikan harapan dari Allah, ya, ampunan dari Allah. Mereka enggak memperhatikan. Mereka yang mereka perhatikan itu ancaman Allah terus. Namanya wa'idiyah. Ya, wa'id itu ancaman. Ya. Siapakah kelompok wa'idiyah? Itu Khawarij dan Mu'tazilah. Ya, pokoknya Allah mengancam ini, udah enggak usah lihat ampunan Allah atau harapan-harapan lainnya. Pokoknya Allah mengancam ini. Ya, itu kelompok Khawarij Al-Haruriyah. Ya, Haruriyah ini salah satu jenis kelompok Khawarij dan juga Mu'tazilah. Mereka mengatakan, iman itu adalah perkataan, perbuatan, dan keyakinan. Sama dengan ahli sunnah. Secara komponen penyusun iman itu sama. Akan tapi, la yazidu wa la yangkus. Menurut mereka, iman itu tidak bertambah, tidak berkurang. Kalau kita kan meyakini, kalau kita taat, tambah imannya. Kalau kita maksiat, kita berkurang iman. Kalau mereka enggak. Tidak ada penambahan dan pengurangan dalam iman. Ya. Sehingga akibatnya apa? Bal huwa kullun, bahkan dia adalah satu kesatuan, idza zala ba'duhu zala jami'uhu. Kalau sebagiannya saja itu hilang, maka seluruhnya itu hilang karena satu kesatuan. Kalau ahli sunnah kan enggak, ya. Iman itu kalau menurut ahli sunnah kan seperti satu buletan gini ya, iman itu ada banyak seperti potongan kue gitu ya. Ada sholat, ada zakat, ada haji, ada macam-macam. Ya, ada kemudian sedekah, ada kemudian menyingkirkan gangguan, ada macam-macam berkata yang baik. Itu kan semuanya bagian dari iman. Nah, kalau dia kemudian hilang satu, ya tetap imannya tetap ada. Meskipun tidak seperti kalau yang imannya full. Ya, ini ahli sunnah. Ya. Kalau ahli bid'ah, seperti wa'idiyah, ya, mereka itu satu kesatuan aja. Jadi ini ada sebagian misalnya dia nggak berhaji misalnya ya, nggak berhaji, wah ini rusak semua, hilang, lenyap. Ini kalau wa'idiyah, ya. Ini bedanya iman sama-sama ada penyusunnya sama-sama keyakinan, tapi nggak bisa terbagi-bagi itu menurut mereka, ya. Sehingga kalau satu hilang, hilang semuanya. Oleh sebab itu ketika mereka seorang itu nggak melaksanakan kewajiban, salah satu kewajiban dalam Islam, kafir, imannya hilang, gitu ya. Walidha fal khawariju yukafiruna bidzambi fid dunya, ya. Oleh sebab itu khawarij itu mengkafirkan seseorang dengan sebab dosa, ya. Di dunia dia dianggap sebagai orang kafir. Dengan sebab dosa. Orang ini misalnya ghibah. Ghibah kan dosa, kamu kafir. imanmu tercoreng seluruhnya, gitu ya. Wa yukhalliduna sahibahu finnari fil akhir, dan mereka mengatakan pelakunya itu di akhirat nanti juga kekal di neraka karena kafir. Ya, mengkafirkan karena sebab dosa. Ini Khawarij. Wal mu'tazilatu la yaj'aluna mu'minan fid dunya. Adapun Mu'tazilah, mereka juga sama dengan Khawarij. Ini orang kalau berbuat dosa besar, dia tidak mukmin, dia bukan seorang mukmin. Ya, bal innahu fi manzilatin bainal manzilatain. Ya, dia bukan mukmin, dia bukan kafir, tapi dia antara keduanya, gitu ya. Satu tempat di antara iman dan kafir. Di mana enggak tahu. Posisi seperti apa kita enggak paham ya. Tapi menurut mereka ada posisi di antara iman dan kafir namanya manzilah baina manzilatain. Jadi mukmin juga enggak, kafir juga enggak. Fahuwa kharaja minal imani, maka dia dianggap keluar dari iman, walamma yadkhul ilal kufri, tapi juga enggak belum masuk ke kufuran, lucu ya. Sudah enggak dianggap beriman tapi belum masuk ke kekufuran. Padahal kita jelaskan tadi, iman kufur itu ya berbatasan gitu. Enggak iman ya berarti kufur, cuma ada dua gitu ya. Nah, cuma Mu'tazilah ada tengah-tengahnya. Dia bisa di tengah-tengah antara iman dan kafir. Lakinnahum ya yukhallidunahu fil akhirah finnar. Ya, akan tapi atau yakhludunahu yukhallidunahu fil akhirah finnar. Akan tapi mereka beranggapan itu di dunia saja. Mereka enggak punya status beriman ataupun kafir, tapi di akhirat mereka tetap kekal di neraka. Sama dengan Khawarij, ya. Muwafiqina fil hukmil ukhrawi al Khawarij. Ya, mereka sama dalam hukum akhiratnya dengan Khawarij. Jadi kalau kita gambarkan, ya, Mu'tazilah, ya. Mu'tazilah dan Khawarij itu sama dari sisi hukum dunia, ya. Hukum di dunia, ya, hukum di dunia itu manzilah namanya, ya, manzilah. Manzilah kalau ini kafir. Kafir. Manzilah baina manzilatain. Kalau di akhirat maka dia kekal neraka. Ini juga sama, kekal neraka. Ya, jadi sama-sama dihukum akhiratnya mereka sepakat. Ya, cuma enggak sepakat statusnya di dunia. Ya. Taib. Ini perbedaan mereka. Kemudian amma tarful akhir, ya, adapun golongan yang lain, fahumul murji'ah. Adapun golongan selain Mu'tazilah dan Khawarij ada namanya Murji'ah. Ya, wahum ala maratiba fi inhirafihim fil imani wal kufri. Dan mereka namanya Murji'ah ini bertingkat-tingkat dalam penyimpangannya dalam masalah iman dan kufur. Ya. Maka Murji'ah yang paling parah, ya, tingkatan yang paling parah, faghulatuhum wahumul jahmiyatu. Yang paling parah itu Murji'atul Jahmiyah. Murji'ah Jahmiyah apa itu? Fal imanu indahum huwa ma'rifatullah. Menurut mereka, iman itu enggak usah jauh-jauh lah ke perkataan, perbuatan, enggak. Iman itu cukup dengan mengenal Tuhan. Mengenal Allah berarti beriman. Tahu ada Tuhan dan mengakui Tuhan itu ada berarti beriman. Ya. Wa bitali al-kufru huwa al-jahlu billah. Maka menurut mereka, yang kafir itu gimana? Kalau enggak tahu Tuhan, enggak kenal Tuhan, enggak kenal Allah, itu kafir. Jadi sangat rendah batas disebut iman itu sangat standarnya sangat rendah. Fayakunu iblisu wa fir'aun wa nahwuhum mu'minun, maka ya, mu'minin ya. Maka jadilah iblis, fir'aun dan selainnya itu orang-orang yang beriman menurut definisi ini. Kenapa? Iblis jelas tahu adanya Allah, mengakui Allah ya. Fir'aun juga sama. Dia juga mengakui ya. Karena apa? Karena walaupun Fir'aun itu mendustakan Musa, juhud dengan atau menentang Musa, hatinya itu mengakui kebenaran Musa dan Tuhannya. Ya, dia mengakui Allah itu mengakui Fir'aun itu. Dia cuma sombong aja. Nah, berarti kalau definisi cuma mengenal Allah, Fir'aun berarti beriman, iblis beriman. Tentu ini sebuah kebatilan. Wa hadza aqbahul madzahib fil iman, inilah madzhab yang paling jelek dalam iman, dalam definisi iman, wa humul murji'atul mahdhah al khalisah. Dan dia betul-betul murji'ah yang paling murni, murji'ah yang paling murji'ah, gitu ya. Murji'ah yang paling jelek. Kemudian golongan yang kedua al asy'ariyatu wal mutakallimun. Ya. Golongan yang kedua adalah orang-orang Asy'ariyah dan para ahli kalam. Ahli kalam itu orang yang mempelajari ketuhanan dari ilmu-ilmu filsafat, itu mutakallim, ya. Nah, menurut Asy'ariyah al-imanu indahum huwa tasdiqul qalbi. Menurut mereka iman itu membenarkan dalam hati. Membenarkan Allah itu esa, membenarkan Muhammad itu rasul, cukup membenarkan saja. Mengakui, gitu ya. Mengakui. Fayakunul kufru huwa takdzibu. Wa mazada 'alaihi kaljuhudi. Maka ketika mereka mendefinisikan iman itu hanya sekedar membenarkan saja, enggak usah ngomong, enggak usah syahadat lah. Mengakui aja udah beriman. Maka berarti kekafiran itu apa? Ketika mendustakan. Mendustakan bahwasanya Rasul adalah Muhammad adalah Rasulullah. Atau menentang bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah, itu baru kufur. Kalau apa namanya? Kalau misalnya dia enggak menjalankan kewajiban, dia melakukan kekufuran, enggak kafir. Kenapa? Selama dia apa tadi? Tasdiqul qalbi, hatinya mengakui. Ya. Berarti kalau menurut definisi ini Abu Thalib itu muslim, mukmin. Kenapa? Abu Thalib mengakui bahwasanya ponakannya ini seorang nabi. Dia mengakui kebenaran itu, cuman dia enggak mau syahadat. Nah, itu masalahnya. Dan itu adalah kunci masuk atau kunci keimanan. Karena tadi kita katakan iman itu qaulun bil lisan, harus ngomong, harus mengikrarkan syahadat. Kalau enggak. Ya, makanya pernah saya nukilkan perkataan Ibnu Taimiyah bahwasanya seluruh ulama kaum muslimin sepakat bahwasanya sekedar mengakui tanpa mengucapkan kalimat syahadat tidak akan memasukkan seorang dalam iman, ya. Ini Asy'ariyah. Kemudian kelompok yang ketiga namanya wal karomiyatu wal karomiyah, ya, kelompok karomiyah. Ya, fal imanu indahum qaulul lisani. Menurut mereka iman itu adalah sekedar ucapan lisan saja. Ya. Wal kufru inda idzin bi adamihi. Maka menurut mereka kekafiran itu berarti adalah kalau tidak mengucapkan syahadat. Ini juga keliru, membatasi iman itu dengan syahadat saja. Oh, kalau selama walaupun dia munafik, selama dia bersyahadat berarti mukmin. Nah, ini juga kelirunya karomiyah, membatasi iman dengan ucapan lisan saja. Jadi munafik masuk dalam definisi ini, berarti masuk dalam keimanan. Kalau menurut ya definisi karomiyah. Kemudian yang terakhir wa khafu tawaif al-murji'ah murji'atul fuqaha, dan murji'ah yang paling ringan kekeliruannya adalah murji'atul fuqaha atau murji'ahnya para ahli fikih. Ini ulama-ulama ini yang terkena paham murji'ah ini. Tapi ini ringan, ya, ini ringan. Au murji'atul iraq atau disebut juga murji'atul iraq, ya. Wahum, dan mereka adalah man qalu innal imana qaulul lisani wa tasdiqul qalbi faqat. Yaitu mereka yang mengatakan bahwasanya iman itu perkataan dengan lisan dan pembenaran dengan hati. Enggak perlu ngamal. Amal itu bukan bagian dari iman. Bukan enggak perlu amal, ya, dalam artian pokoknya amal itu tidak masuk dalam cakupan iman. Sehingga orang dikatakan beriman setelah dia mengakui dan mengucapkan syahadat, walaupun setelah itu dia enggak beramal. Ini murji'ah fuqaha, ya. Maka fakhata'uhum, maka kesalahan mereka fi ikhrajil amali minal iman. Kesalahan mereka adalah mengeluarkan amal dari cakupan iman. Karena tadi kita sudah sebutkan bahwasanya namanya iman itu apa tadi? Ya. Apa hati, ya, amalan apa pembenaran di hati, kemudian apa ucapan dengan lisan dan amal perbuatan, amal anggota badan. Nah, kalau murji'atul fuqaha ini enggak ada. Ya, cuma cukup ini dan ini. Padahal ahli sunnah mengatakan keseluruhnya adalah bagian dari iman. Ya, makanya amal ini kan nanti kan banyak, ya. Ada apa namanya? ada sholat, ada haji, ada sedekah, ada macam-macam. Ini kan menjadi bervariatif antara orang, ya. Hati juga sama, ada yang keimanannya kuat seperti Abu Bakar, ya. Mau Muhammad bilang seperti ini, mau itu mustahil bagi kalian, saya percaya sama Muhammad. Wah, ini kan belum tentu kita seperti itu. Ini secara hati saja orang sudah bertingkat-tingkat, ya. Amal juga sama, apalagi amal, ya. Sholatnya berapa banyak, antara yang sholat sunnah dijalankan dengan yang nggak pernah sholat sunnah, itu kan akan berbeda, ya. Nah, tentu ini keliru. Kalau mengeluarkan amal dari iman, tentu ini sebuah kekeliruan. Namun ini yang paling ringan, ya, yang paling ringan. Taib. Wa bainal madhhabain, ya, al-akhirain qawlu Abi Mansur al-Maturidi. Al-Maturidi, ya. Dan di antara dua madhab terakhir ada penengah. Ada kayak satu apa ya, satu pendapat tersendiri, yaitu pendapatnya Abu Mansur Al-Maturidi yang kita kenal dengan firqah Maturidiyah, ya. Wa huwa riwayatun an Abi Hanifata anna qaulal lisani ruknun zaid. Dan menurut dia adalah iman itu adalah qaulul lisan, perkataan dengan lisan itu hanya sekedar rukun tambahan, laisa bi asli, bukan rukun aslinya. Jadi hanya tambahan saja, kalau mengucapkan ya bagus gitu ya. Kalau enggak mengucapkan maka itu bukan rukun iman yang asli. Gitu ya. Bukan bagian iman yang asli. Wal asli i'tiqadul qalbi faqat. Yang betul-betul disebut iman itu sekedar pengakuan dari hati. Menurut Abu Mansur Al-Maturidi. Dan ini juga sama-sama sesat, ya. Yang benar adalah ahli sunnah wal jamaah. Taib. Ini pembahasan seputar iman yang akan menentukan kenapa sih? Kenapa Khawarij itu kok gampang mengkafirkan? Lawang menurut mereka iman itu bulat, padat. Kalau di tik gini pecah langsung hancur gitu ya. Sedangkan ahli sunnah kan iman itu seperti kue. Ya, ini berkurang, ini enggak menjalankan ini ya. Beda sama yang kuenya utuh gitu ya. Nah, jadi lebih lebih mudah memahami kenapa mereka mudah mengkafirkan, atau mereka kok murjiah kok enggak mau mengkafirkan. Oh, kenapa yang sudah jelas-jelas kufur kok enggak mau mengkafirkan, juga kita bisa tahu dari sini. Oh, ternyata menurut mereka amal itu bukan bagian dari iman. Sehingga amal apapun ya enggak mempengaruhi iman. Gitu ya. Taib. Kemudian qawaidu muhimmah fi ma'rifati anwa'il kufri. Nah, sekarang kita mengenal kufur. Lawan dari iman yaitu apa? Kufur. Ya. Al-kufru istilahun wa hukmun syar'i. Ya. Kekufuran itu adalah istilah dan hukum syar'i. Apa arti istilah syar'i? Istilah syar'i itu berarti istilah yang dipakai dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Itu istilah syar'i. Dalam Al-Quran Sunnah kan banyak ya, kufrun, al-kufru, nah, itu berarti istilah syar'i, ya, bukan sembarang istilah. Dan juga hukum syar'i, hukum yang dibangun di atas dalil-dalil syariat. Mahdun, ya, maradduhu ilallah fi kitabihi wa ila rasulihi sallallahu alaihi wasallam fi sunnatihi as-sahiha as-thabita anhu. Yang mana kembalinya adalah kepada Allah dalam kitabullah, dalam Al-Quran, dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sunnahnya yang sahih. Ya. Jadi pembahasan kafir mengambilnya itu dari Al-Qur'an dan sunnah. Ya, karena apa? Istilah syar'i. Dia diucapkan oleh Nabi, diucapkan oleh Allah, berarti apapun hukum tentang kekufuran itu harus merujuk kepada Al-Qur'an dan sunnah. Enggak bisa kita ngarang-ngarang sendiri, enggak boleh. Ya, kembalinya kepada kedua wahyu tersebut. Walaysa mabnahu 'alal hawa wattashahi wasu'idh-dhanni wa fasidil fahmi. Dan bukanlah pengkafiran itu atau kekufuran itu dibangun di atas hawa nafsu. Karena ente ganggu ane terus, kafir ente misalnya. Ya. Karena ente kan hawa nafsu seperti itu ya. Atau tashahi atau ya cuma keinginan, ya, pengen mengkafirkan aja gitu ya. Atau su'udzon. Ya, kayaknya dia kafir. Atau fasidul faham, ya. Pemahaman yang salah. menjadikan seorang mengkafirkan. Jadi tidak boleh mengkafirkan karena hal-hal tersebut. Hawa nafsu, cuma pengen doang, kemudian suudzon dan lain-lain. Ya, semua dikembalikan kepada dalil dalam Al-Quran dan Sunnah. Itu kaidah yang paling penting. Ya, kaidah yang paling penting. Yang kedua, annal kufra kal imani lahu syu'abun kathirah. Kekufuran, sebagaimana iman juga punya banyak cabang. Ya, iman itu kan punya banyak cabang. Maka kekufuran pun sama, punya banyak cabang juga. Tidak dalam satu tingkatan juga. Ya. Ya. Fakama sahafi sahihain min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu farafa'ahu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qol. Sebagaimana riwayat dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa saya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu adalah atau iman itu ada 70-an cabang. 73 sampai 79. Ya, pokoknya 70-an cabang, ya. A'laha qawlu la ilaha illallah. Cabang yang paling tinggi adalah perkataan la ilaha illallah. Itu tingkatan iman paling tinggi. Kan cabangnya banyak. Nah, tingkatan yang paling tinggi cabangnya itu adalah perkataan la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anit thariq. Dan yang paling rendah itu menyingkirkan gangguan dari jalan. Jadi kalau antum punya ada sesuatu di jalan, kok ini mengganggu perjalanan, mengganggu orang yang lewat, antum singkirkan karena Allah, itu iman. Perbuatan tersebut menambah iman. Gitu ya. Walaupun rendah tapi itu iman. Wal haya'u syu'batun min syu'abil iman, dan rasa malu ketika kita mau berbuat jahat misalnya, berbuat dosa misalnya, tapi malu dilihat orang enggak enak. Maka ini juga bagian dari iman. Ya. Berarti apa? Iman itu banyak. Berkata la ilaha iman, menyingkir gangguan jalan iman, rasa malu iman, takut kepada Allah iman. Ya, masing-masing punya tingkatan masing-masing. Ya. Kufur juga sama. Ada kufur akbar, kufur asghar, kufur ini, kufur itu, kufur nikmat. Ya. Itu kan kufur juga, tapi berbeda tingkatannya. Kemudian prinsip yang ketiga, annahu hunaka alaqatun bainal kufri al-akbari wa syirkil akbar. Kemudian ada hubungan antara kekufuran akbar, kekufuran besar dengan kesyirikan besar. Apa hubungannya? Wahya ala qatu umumin wa khususin. Yaitu hubungannya adalah hubungan umum dan khusus. Ya, hubungan umum dan khusus itu apa maksudnya? Berarti kekufuran itu rumahnya, ya, saya gambarkan hubungannya seperti ini ya. Seperti ini. Nah, ini umum dan khusus ya. Ini adalah kufrun. Ini adalah syirik. Ya, ini umum, ini khusus. Artinya apa? Kekufuran itu tidak cuma syirik. Ada namanya di sini mencela Rasul. Mencela Rasul misalnya. Atau sihir. Ya. Atau di sini ada misalnya apa misalnya macam-macam ya, tawali tadi kemarin kita sebutkan, loyal kepada orang kafir karena agamanya ya, banyak ya. Nanti ini semua cakupannya kufur dan syirik itu hanya salah satunya. Artinya apa? Seperti yang pernah ditanyakan di channel ini ya, kalau orang nggak musyrik apakah dia kafir? Ya bisa saja, karena kafir itu banyak, syirik itu hanya salah satu di antara bentuk kekafiran. Ya. Maka fakullu syirkin kufrun walaysa kullu kufrin syirkan. Maka setiap kesyirikan itu kekufuran. Namun tidak setiap kekufuran itu bentuknya syirik. Ada bentuk-bentuk kekufuran yang lain. Wa taqaddama, dan telah ada penjelasannya di ketika kita membahas tentang macam-macam kufur, ya. Penjelasan yang keempat atau prinsip yang keempat adalah annal kufra warada fi mawaridihil mu'tabarah fi nususil wahyain asy-syarifain. Bahwasanya kekafiran itu ada dari sumbernya yang mu'tabar, sumber yang sumber yang teranggap dalam nas-nas dua wahyu yang mulia, yaitu kitabullah dan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaridu ala suratain. Lafal kufur, al-kufru, ya, kufru, itu dalam Al-Quran dan Sunnah itu ada dua bentuk. Ada dua bentuk lafal kufur yang datang dalam hadis-hadis maupun Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran. Ya. Yang pertama, mu'arrafan bil alifi wal lam, yaitu yang bentuknya mu'arraf. Mu'arraf itu isim ma'rifah. Ya, kalau belajar nahwu sudah pernah ya, tahu isim ma'rifah itu isim atau kalimat yang sudah menunjuk pada sesuatu. Kalau dalam bahasa Inggris itu misalnya, misalnya ini ya table, ini itu meja. Tapi kalau ma'rifah itu the table, meja itu. Gitu ya. Atau misalnya leader, leader itu kan berarti sembarang pemimpin, siapapun leader ya. Masih tidak, apa, orang masih nggak tahu leader yang mana gitu ya. Tapi kalau the leader, sang pemimpin, oh itu maksudnya. Nah itu maksudnya isim ma'rifah, isim yang sudah diketahui yang mananya. Nah gitu ya, itu isim ma'rifah. Kalau dalam bahasa Arab ditandai dengan alif lam. Ya, kalau contohnya misalnya buku ya. Misalnya ada buku ini, saya anggap buku ya. Ini kalau kita sebut kitabun, itu artinya buku. Tapi kalau al-kitabu, ada alnya, oh berarti buku itu, oh sudah jelas bukunya yang itu. Gitu ya. Itu contohnya. Fal muradu bihi al-kufrul ma'hudu awil mustaghriqu fil kufri wa huwa al-mukhriju minal millah. Maka kalau suatu kata kufur itu menggunakan alif lam, yaitu al-kufru, maka maksudnya adalah kekafiran yang sudah jelas, yang sudah al-ma'hud itu, yang sudah sudah langsung terbayangkan di benak, kufur yang itu loh, sudah jelas kekufuran yang wa huwa al-mukhriju minal milah, yang itu adalah kekufuran yang mengeluarkan seorang dari agama. Contoh ya, contoh dalam firman Allah Subhanahu wa dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa namanya, inna bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkas salati, ya kan ada inna ya, inna apa namanya, baina ar-rajuli ya, ar-rajuli wa asyirki ya wal kufri. Nah ini wal kufri ini menggunakan alif lam ya, tarkas solat ya, tarkas as-solah ya, ya tarkas solah. Sesungguhnya pembeda antara seseorang dengan kesyirikan dan kekafiran adalah meninggalkan sholat. Ini datang dengan bentuk ma'rifah, ada alif lamnya, ada alif lamnya. Sehingga apa? Berarti kekufuran yang dimaksud di sini adalah kekufuran yang mengeluarkan dari agama. Berarti orang yang meninggalkan sholat, maka dia kafir, keluar dari Islam. Ya, ini contoh yang datang dalam bentuk mu'arrafan, dalam bentuk ma'rifah. Ya. Kemudian yang kedua adalah wayati, aduh, coret. Ya, wayati mungkaron ya, ghaira mu'arraf. La bil alifi wal lam wala bil idhafati wat takhsisi. Dia datang dalam bentuk nakirah. Nakirah itu tanpa alif lam atau tanpa diidhafahkan dengan atau disandarkan dengan isim yang lain. Jadi cuma kufrun saja. Contohnya dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, sibabul ya, sibabul muslim. Apa namanya? Fusukun ya, fusukun. Fusukun wa qitaluhu wa qitaluhu kufrun. Nah, kufrun. Kita lihat di sini. Ya. Sibabul muslim, mencela seorang muslim, mencaci dia itu sebuah kefasikan. Berarti dosa. Ya, dosa. Mencaci muslim itu dosa, ngejek dia itu dosa. Ya. Wa qitaluhu, dan membunuh seorang muslim ya, memeranginya, membunuhnya itu kekafiran. Nah, kalau kekafiran yang di sini disebutkan di sini fala yu'addu bisurati tsaniyah kufron akbar. Maka kalau bentuk yang kedua ini dia bukan kufur akbar, dia kufur asghar, kufur yang tidak sampai mengeluarkan apa namanya dari agama ya. Bal al aslu fihi annahu kufrun asghar la yukhriju minal millah. Bahkan secara hukum asal dia adalah kekufuran kecil yang tidak mengeluarkan dari agama. Ya, dosa besar membunuh seorang muslim, tapi bukan berarti kafir. Seorang pembunuh itu tidak kafir. Misalnya karena perampok misalnya. Bondo apa nyawa? Nyawa, wo tenanan, nyawa, jelas mati. Apakah pembunuh ini karena dia seorang muslim, dia kemudian, ini sama-sama muslim nih ya, dia bunuh itu kemudian dia kafir? Tidak. Kenapa? Karena kufur di sini adalah kufur asghar. Tapi dia telah berbuat dosa besar. Ya. Jadi ini contoh ya, lafal kufur datang dalam bentuk nakirah atau dalam bentuk ma'rifah. Ya. Kemudian yang selanjutnya. Kaidah selanjutnya, anna ahla sunnati wal jama'ati ya, yu'adzimuna lafzat takfiri jiddan. Ahli sunnah wal jama'ah itu sangat menganggap besar lafal kafir, lafal takfir. Ya. Sangat menganggap sesuatu yang tidak remeh, bukan sesuatu yang enteng. Ya. Wa yaja'alunahu haqqan lillahi wa li rasulih sallallahu alaihi wasallam faqat. Dan ahli sunnah itu menganggap masalah takfir ini cuma haknya Allah dan haknya Rasulullah. Enggak boleh kita mengambil hak Allah dan hak Rasulullah dalam mengkafirkan. Fala yajuzu wa la yasughu 'indahum takfiru ahadin illa man kaffarahu Allah au kaffarahu Rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak boleh dan tidak dibolehkan menurut ahli sunnah mengkafirkan seseorang kecuali dia dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya. Enggak boleh sembarangan tanpa dalil ente kafir, enggak ada dalilnya. Allah tidak mengkafirkannya, Rasul tidak mengkafirkannya, ini enggak boleh. Ya. Walidha yaqulu Tuhawi fi aqidatihi al-mashhurati al-mutadawilati. Dan oleh sebab itu Imam Tuhawi berkata dalam akidah beliau, kitab akidah beliau yang sangat masyhur yaitu Akidah Tuhawiyah, beliau mengatakan wala nukafiru ahadan min ahli al-qiblati bidzambin ma lam yastahillahu. Ya. Dan kami tidak mengkafirkan seorang pun di antara umat Islam dengan sebab dosa. Kecuali kalau dia menganggap halal perbuatan dosa tersebut. Ya, jadi pezina, peminum khamr, pembunuh, ya, penghibah yang jelas-jelas dosa besar, kami tidak mengkafirkan mereka. Kecuali kalau dia menganggap itu boleh. Misalnya zina itu boleh. Nah, itu kafir dia. Ya, atau nyolong itu boleh, halal. Allah menghalalkan nyolong. Nah, ini kafir dia karena dia menghalalkan apa yang Allah haramkan. Tapi selama dia enggak menghalalkannya, dia menganggap ya mencuri itu dosa, saya tahu, berzina itu melacur itu dosa, saya tahu. Nah, ini tidak kafir. Meskipun dia melacur berkali-kali. Tapi setiap melacur dia merasa berdosa. Maka dia tidak kafir, ya. Dan sebaliknya orang yang enggak pernah melacur, enggak pernah berzina, tapi dia menganggap zina itu dibolehkan agama, maka dia kafir, ya. Wala naqulu la yadurru ma'al imani dzanbun liman amilahu. Dan kami juga tidak mengatakan bahwasanya iman itu tidak bahwasanya dosa itu tidak mempengaruhi iman. Kami enggak berkata demikian. Karena ada kelompok yang mengatakan dosa enggak mempengaruhi iman. Ya, sehingga Imam Tuhawi mengatakan kalau kami enggak seperti itu. Kami mengatakan dosa itu berpengaruh ke iman. Dosa sekecil apapun berpengaruh ke iman, ya. Kemudian yang keenam, kaidah yang keenam, anna ahla sunnati wal jama'ati yufarriquna bainal kufril mutlaqi wal kufri al mu'ayyani bil kufril akbari mutlaqo ala ghairi apa namanya? Mu'ayyanin, ya. Ahli sunnah wal jamaah, ya. Mereka membedakan antara kekafiran mutlak dengan kekafiran person. Ya. Dalam masalah kufur akbar, ya. Jadi membedakan antara ini tuh memang perbuatan yang kafir. Tapi untuk diterapkan ke person, untuk tunjuk hidung, kamu kafir, ini beda cerita lagi. Ya, perbuatan ini memang kufur akbar, perbuatan ini kufur akbar. Tapi untuk kemudian pelakunya otomatis kafir, ini enggak selalu. Maka dibedakan, ahli sunnah membedakannya. Ya. Walahum syurutun wa dawabitu wa tawarra'un wa diyanatun fi iqa'ihi 'alal mu'ayyanin. Maka untuk bisa menerapkan, misalnya dia berbuat kufur nih, ya kufur akbar, dia berbuat kufur akbar, ya maka harus terpenuhi syarat-syaratnya dulu untuk dikafirkan, ya harus bersikap hati-hati, harus menggunakan kaidah-kaidah sebelum mengkafirkan, ya harus kemudian berpegang dalam kaidah-kaidah agama dalam menerapkannya ke setiap orang. Ya, seperti tadi misalnya meninggalkan sholat itu kafir. Tapi kemudian langsung otomatis dia kafir atau enggak, itu ada caranya, ya. Ada syaratnya terpenuhi supaya betul-betul bisa memvonis dia kafir. Gitu ya. Fa innahum yarawna kufral mu'ayyani yaqa'u 'alaihi binafsihi. Ya. Dan mereka berpendapat bahwasanya kufur mu'ayyan itu terjadi alaihi binafsihi. Ya, mereka berpendapat bahwasanya kufur mu'ayyan itu suatu hal yang tersendiri. Ya, suatu hal yang tersendiri. Wa ahamu hadhihi syurut fi iqa'il kufri al-akbari alaihi bulughul hujjati alaihi. Dan di antara syarat terpenting dalam menjatuhkan vonis kafir, ya, pada orang yang melakukan kufur akbar adalah sampainya hujjah kepada dia. Artinya apa? Boleh jadi dia nggak tahu. Ketika dia melakukan itu, dia nggak tahu itu suatu kekufuran. Nah, sebelum kita langsung dari jauh langsung mengatakan, wah itu kafir dia. Nah, sebelum itu ada syarat yang dipenuhi apa? Menyampaikan hujjah. Menyampaikan ilmu kepada dia. Hei, yang kamu lakukan itu kufur. Apa dalilnya? Ini. Allah Ta'ala melarang untuk berdoa kepada selain Allah. Melarang untuk beristighosah kepada selain Allah. Oh iya, tapi yang kiai saya ajarkan begitu. Salah itu, kiaimu enggak benar. Kalau membolehkan meminta sama orang mati, menjadikan mereka sebagai syafaat, salah itu. Oh gitu ya. Oh ya sudah, makasih ya. Saya tobat. Kan enggak jadi, berarti kan dia enggak kafir. Kan dia enggak tahu. Tapi kalau setelah dikasih hujah, Al-Quran, enggak percaya dia. Ya. Dia tetap mau, tetap pada kekufuran, ya padahal jelas-jelas dia tahu ini kekufuran, kafir. Nah, itu makanya perlunya terpenuhi syarat, yaitu sampainya hujah kepada dia. Karena belum tentu orang yang melakukan kekufuran tahu itu sebuah kekufuran akbar. Kemudian juga, wandifa'u asyubhah anhu. Dan juga, dia harus dihilangkan syubhat yang ada pada dirinya. Karena boleh jadi orang itu, pertama, dia nggak tahu. Kedua, ada syubhat, ada kerancuan dalam dirinya. Kayak tadi ya, dia mengira ini adalah amal soleh malahan gitu ya. Dia mengira kalau dia ziarah ke makam wali, kemudian menjadikan wali sebagai syafaat, ya wali tolong sampaikan kepada Allah, karena engkau lebih dekat kepada Allah, ya. Dan seterusnya. Dia nggak bermaksud minta kepada wali misalnya. Tapi dia taunya itu amal soleh malahan gitu ya. Dia sama sekali nggak tahu kalau itu kekufuran. Maka itu juga harus dihilangkan syubhatnya. Nggak benar itu. Ya, mereka nggak bisa mendengar. Bla bla bla bla bla, sampaikan, hilangkan syubhatnya. Nah, baru dia setelah itu nurut atau tidak, itu yang menjadi patokan dia kafir atau tidak. Ya harus disampaikan dulu. Siapa tahu ada syubhat, siapa tahu dia nggak tahu. Ya. Makanya tidak serta-merta dikafirkan. Wa mimman i'tana bihadhil mas'alah tafsilan a'immatud da'watin najdiyah min Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Di antara ulama yang punya perhatian besar dalam masalah iqamatul hujjah, dalam masalah menegakkan hujjah, masalah pengkafiran ini, ya, syarat-syarat mengkafirkan ini adalah yaitu para imam dakwah di negeri Najd, di negeri Arab Saudi sana. Yaitu siapa? Muhammad bin Abdul Wahhab. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang orang mengenalnya dengan apa? Wahabi. Padahal beliau adalah orang yang sangat berhati-hati dalam mengkafirkan. Ya, sangat berhati-hati sekali. Belum menaruh perhatian besar dalam masalah pengkafiran. Lah kok dibilang tukang mengkafirkan? Ini sebuah ironi. Ya, sebuah ironi. Dan itu fitnah terhadap beliau. Beliau orang yang tidak mudah mengkafirkan. Beliau mengkafirkan sesuai dengan kaidah-kaidah. Enggak gampang mengkafirkan itu, enggak mudah. Ya. Wa abnauhu wa talamidhuhum. Dan juga anak-anak beliau, juga murid-murid beliau, itu mereka memasang pondasi-pondasi yang sangat apa namanya penting untuk dalam masalah takfir. Fa innahum ajlauha wa haqqaquha tahqiqan la takadu tajiduhu 'inda ghairihim. Dan mereka betul-betul menjelaskannya, kemudian menerapkannya yang hampir-hampir itu tidak ada pada orang selain mereka. Ya. Wa yadhiqul maqam fil waqi' an tatabbu'i kalamihim wa jam'ihi huna falhamdulillah. Namun sayangnya kita tidak punya waktu, tidak punya tempat untuk betul-betul bisa menyampaikan di sini kalam-kalam mereka, perkataan-perkataan mereka di kesempatan kali ini, di buku ini. Ya. Walhamdulillah, namun tidak masalah. Ya. Wa hahuna amrun muhim la buda minat tafattani lahu wa huwa anna thamata farqan bainal marahilis thalathah marahilis thalath fil kufri al mukhrij anil millah wal mujib liriddah. Dan juga di sini perlu ditekankan suatu apa namanya atau perlu dikuatkan suatu pondasi atau suatu prinsip yang penting, bahwasanya di sana itu ada tiga marhalah, ya. Marhalah itu tiga step, apa istilahnya, tiga langkah, ya, tiga langkah sebelum memutuskan seorang itu, atau tiga langkah dalam pengkafiran, ya. Jadi harus diperhatikan di sini, ya. Sebelum kita akhiri, ada tiga marhalah, ya. Yang pertama adalah ta'yinu anna hadzal jurma minal kufril akbar. Yang pertama harus yakin dulu dosa ini termasuk kufur akbar atau tidak. Ini juga yang kadang menjadi masalah, ya. Orang tuh nggak tahu, ya. Misalnya apa namanya berhukum dengan selain hukum Allah, ya. Oh langsung kufur akbar. Karena apa? Allah mengatakan dalam Al-Quran, siapa yang berhukum dengan selain hukum Allah kafir. Berarti kafir. Nah ini padahal enggak, ya. Kufurnya kufur asghar di situ, bukan kufur akbar. Ya ini berarti kita harus tahu pengetahuan tentang dosa mana saja yang merupakan kufur asghar, mana yang merupakan kufur akbar. Nah harus pastikan dulu itu kufur akbar dulu. Pastikan dulu itu kufur akbar. Ya. Dengan apa? Bidalail asyara'iyah. Dengan dalil-dalil syar'i. Dengan penjelasan para ulama yang mengatakan bahwa itulah betul-betul kekufuran akbar. Misalnya sujud kepada patung, ya, berdoa kepada selain Allah, itu kufur akbar, jelas. Ya. Ya, tapi tidak semua yang disebut kufur tadi ada kufur akbar. Itu yang kita pastikan pertama. Oke, setelah pastikan bahwasanya itu adalah dosa yang merupakan kufur akbar, thumma marhalatu takfiril mu'ayyani al-mawaqi' lihadal jurm. Ya. Kemudian setelah itu tahap berikutnya adalah takfir, mengkafirkan secara vonis. Ya, terkait dosa yang dikerjakan tadi, bijtima'i syuruti fihi wa intifa'il mawani anhu, dengan cara mengumpulkan syarat-syaratnya. Apa syaratnya tadi? Harus disampaikan hujah dulu, ya, dijelaskan apakah apa namanya dia sudah ngerti atau belum. Belum tentu dia ngerti. Ya, itu syarat mengkafirkan. Sebelum mengkafirkan syaratnya dipenuhi dulu, harus dijelaskan dulu ke dia, ya. Kemudian intifaul mawani. Kemudian penghalang-penghalang kekafiran juga harus dijelaskan juga, harus di apa namanya? Harus dihilangkan. Apa penghalangnya? Pertama, boleh jadi dia dipaksa. Kita enggak tahu. Setelah kita interogasi ternyata saya dipaksa mengatakan ini, saya dipaksa begini, begini, begini, saya diancam kalau enggak keluarga saya dibunuh, atau saya nanti dibunuh, saya harus berbuat seperti ini. Nah ternyata kan dipaksa. Nah ini kita harus selidiki dulu. Dipaksa, ataukah dia enggak tahu, ataukah karena takwil, ya, dan lain-lain. Ini dihilangkan dulu semua. Nah setelah semua itu ternyata terkonfirmasi dia enggak dipaksa, dia juga tahu itu hukumnya, dia juga tahu tentang bahwa ini itu kekufuran akbar, tapi dia masih melakukan, nah baru. Berarti ente kafir, ya. Wa huwa manatul bil qudhat asyara'iyyin asolatan. Dan sebenarnya ini adalah ranahnya mahkamah. Jadi kalau memvonis itu sebenarnya, kalau mau menyelidiki dia, kamu tuh begini-begini, itu sebenarnya mahkamah. Ya. Serahkan kepada mahkamah. Kemudian yang tahapan yang ketiga, thumma marhalatun thalithah. Ketika sudah yakin dia, okay, pertama tadi apa, pastikan perbuatan itu merupakan perbuatan kufur akbar. Kedua, sudah dipastikan itu kufur akbar, kedua, diterapkan untuk syarat-syaratnya, disampaikan hujah, dicek apakah terpaksa atau enggak, dan seterusnya, sudah fix dia kafir. Maka marhalah yang ketiga adalah bi'adamil qat'i lahu ba'dal mauti bil khuludi finnar. Marhalah yang ketiga adalah, step yang ketiga adalah dengan tetap tidak memastikan dia kekal di neraka. Kenapa? Kita enggak tahu dia menutup hidupnya seperti apa. Ya, tidak boleh meskipun dia misalnya kafir nih, mati. Ya. Kita enggak boleh mengatakan, oh nanti dia pasti kekal di neraka. Belum tentu. Boleh jadi di akhir hidupnya dia tobat. Kita enggak tahu. Ya. Maka tidak boleh memastikan orang yang sudah jelas kafir nih, kemudian mati, oh nanti dia kekal di neraka. Enggak boleh seperti itu. Ya. Ma'a ijra'i ahkamil kufri alaihi fi ahkamid dunya. Wallahu alam. Dan namun, meskipun kita tidak memastikan dia kekal di neraka, namun kita tetap memperlakukan dia seperti orang kafir di hukum-hukum terkait dengan dunia. Contohnya apa tadi? Kalau seorang suami istri, sepasang suami istri, suaminya kafir, melakukan suatu perbuatan murtad, ya, misalnya menyembah kuburan misalnya, kemudian dia dijelaskan kepada dia, dihilangkan semua penghalang kekafiran, ya, dia masih seperti itu, sudah hilang, semua syarat terpenuhi, semua penghalang sudah dihilangkan, dia masih kufur, kafir berarti kan? Nah, berarti dia enggak boleh bersama lagi dengan istrinya ini, karena dia murtad. Ya, enggak boleh murtad, seorang suami murtad masih suami istri dengan seorang muslimah. Maka enggak boleh dia serumah. Ya. Kemudian juga nanti kalau dia mati, masih dalam kondisi seperti itu, dia juga tidak disolatkan. Ya. Kalau setelah dia tidak sudah dimandikan, tidak disolatkan, dia juga dikuburkan di kuburan di luar pekuburan kaum muslimin. Karena enggak boleh mencampur kuburan orang kafir dengan orang muslim. Ini berarti perlakuan kita ke dunia, di dunia itu sudah diperlakukan seperti orang kafir. Ya. Kalau dia mesti sholat pun, tapi dia berbuat syirik besar, ya kita enggak mau sholat di belakang dia. Gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi, di dunia kita perlakukan orang kafir, namun di akhirat kita enggak boleh memvonis kalau dia mati, oh dia kekal di neraka. Maka ini tidak dibolehkan. Ya. Wallahu ta'ala alam. Itu saja yang kita sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Insyaallah taala kita akan lanjutkan masalah takfir di pertemuan mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada pertanyaan yang sudah masuk. Ya. Izin bertanya, Ustaz, apakah malu melakukan dosa karena dilihat manusia itu tidak termasuk syirik kecil atau tanda kemunafikan, Ustaz? Jazakumullahu khairan. Ya, justru sebaliknya. Ya. Benteng seorang ketika dia mau melakukan maksiat itu ada dua. Yang pertama iman. Ya. Iman kalau kuat udah enggak usah masalah malu atau enggak malu. Dia enggak akan berbuat maksiat. Itu benteng pertama, iman, ya. Kemudian imannya lemah nih. Dia berbuat maksiat, dia masih punya benteng kedua yaitu malu. Malu dilihat orang. Sehingga dia enggak jadi berbuat maksiat. Maka ini adalah bagian dari iman yang kita sebutkan tadi, al-haya'u syu'batun min syu'abil iman. Rasa malu yang menghalangimu untuk berbuat maksiat itu termasuk cabang keimanan. Jadi bukan sama sekali bukan kemunafikan, ya. Bahkan kalau orang sudah enggak punya malu berbuat maksiat di depan orang banyak, maka dia dosanya besar. Kenapa? Dia mujahir, memperlihatkan kemaksiatannya tanpa malu. Maka dosanya lebih besar daripada orang yang berbuat maksiat, tapi masih menyembunyikan dirinya. Beda. Orang yang berbuat maksiat tapi takut dilihat, itu beda dengan orang yang gak malu-malu berbuat maksiat. Ya, maka, itu dua benteng yang mesti kita pelihara. Kalaupun kita imannya lemah, paling gak kita punya malu, sehingga tetap gak berbuat maksiat. Wallahu a'lam bissawab. Yang selanjutnya, Ustadz, teman saya suka main game sepak bola di handphone. Dia biasanya bermain atau berperan menjadi pemain bola kafir di game itu. Apakah itu juga termasuk kekufuran, Ustadz? Ya, itu termasuk bentuk muwalah, ya, termasuk bentuk muwalah kepada orang kafir. Kita sudah jelaskan kemarin, ada namanya muwalah, ada namanya tawalli, ya. Muwalah itu senang dengan orang kafir, namun bukan karena agamanya. Ya, senang dengan misalnya saya ngefans nih dengan misalnya siapa Ronaldo atau Ronaldinho atau siapa CR dan lain sebagainya misalnya nih ya. Karena mainnya bagus gitu. Saya ngefans, saya pakai baju dia. Kalau kalau main PS saya pakai dia gitu. Ini ngefans. Ini muwalah. Dosa. Ya, tidak boleh dalam Islam, ya. Allah tegaskan la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir, ya. Yuwadduna man haddallah. Enggak ada kamu temukan orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir itu sayang dengan orang kafir itu enggak ada. Ya, enggak ada dalam kamus Islam. Maka enggak boleh sama Allah. Nah, tawali itulah yang kemudian loyal karena agama dia. Wah, orang ini saya senang dia karena dia agamanya ini. Nah, saya loyal dengan agama A ini berarti loyal kepada agama yang sampai berujung kepada kekufuran. Ya, kalau kita katakan kufur, kufur tapi kufur kecil. Tidak sampai keluar dari agama. Wallahu a'lam bissawab. Pertanyaan yang terakhir, Ustaz. Semoga Allah senantiasa memberikan kebaikan kepada Ustaz. Mau bertanya, Ustaz, apakah untuk mengkafirkan person harus melalui mahkamah? Dan bagaimanakah jika tidak ada mahkamah yang menangani masalah pengkafiran, Ustaz? Ya, dalam hal ini memang kadang kita temukan ada perkataan ulama yang mengatakan bahwasanya mengkafirkan itu butuh mahkamah. Ada yang mengatakan tidak. Ini kita bisa jamak bahwasanya maksud dari ke mahkamah adalah ketika itu nanti terkait hukum-hukum kayak tadi, ya, pernikahan, kemudian waris dan lain sebagainya kan beda. Kalau seorang sudah murtad itu waris nggak dapat, tidak bisa saling mewarisi, pernikahan kemudian harus dipisah, nanti matinya gimana dan seterusnya. Ini jelas butuh mahkamah, ya, butuh mahkamah. Adapun dalam keseharian boleh mengkafirkan tanpa mahkamah. Artinya menganggap seseorang itu kafir, gitu ya. Kalau kita sudah yakin, misalnya, ya seorang itu misalnya dia saking awamnya, gaulnya sama teman-teman yang fasik, apalagi sama ateis gitu ya. Dan kita dapati di tontonan kita di YouTube, di TV itu ada Muslim yang gaulnya sama ateis sehingga dia mengolok-olok syariat. Mengolok-olok surga neraka. Mengatakan bahwasanya, ini apa namanya, apa sih kayak saya lupa ya, pokoknya ada daging babi kemudian dia aduh panas panas neraka gitu, dia mengolok-olok ini karena gaulnya sama orang ateis. Nah, ini kalau dia dia pun masih sholat, saya nggak mau sholat di belakang dia. Kenapa? Saya anggap dia kafir, jelas ya. Nah, seperti itu. Jadi tidak harus di mahkamah, tapi ketika person kita mengkafirkan, yaitu untuk kita. Untuk kita amalkan ya, supaya kalau kita ini dianggap kita anggap kafir ya, kita nggak mau sholat di belakang dia, nggak menyalami dia, memulai salam kepada dia dan seterusnya. Ya, itu. Jadi tidak harus di mahkamah, namun tetap harus berhati-hati dalam mengkafirkannya. Wallahu taala alam bissawab. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan pada sore hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.